Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita di majlis ini. Kita melanjutkan kembali tentang syarat-syarat al-bay', jual beli. Kita masih pada syarat yang ke-6. Ayyakuna kullun minas samani wal musman ma'luman indal muta'aqidaini biru'yatin aw biwasfin. Bahwa masing-masing dari harga, demikian pula barang yang diperjualbelikan, itu telah maklum, telah diketahui bersama, baik bagi pihak pembeli, demikian pula bagi pihak penjual. Apakah pengetahuan tersebut dengan melihat secara langsung barangnya, ataukah dengan pensifatan? Disebutkan sifat-sifat yang menghilangkan jahalah, ketersamaran dari barang tersebut. Apalagi jenis-jenis barang terkadang itu sudah diberikan jaminan, disegel misalkan barang-barang elektronik atau yang semisalnya. Nah, sehingga ketika dibuka segelnya itu diharuskan bagi yang membukanya itu untuk membelinya, karena mereka memberikan jaminan baiknya barang tersebut, mungkin karena masih baru dan semisalnya, dengan pensifatan yang jelas, mungkin disebutkan di kotak luarnya, bungkus luarnya atau yang semisalnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, telah disebutkan beberapa permasalahan terkait dengan syarat yang ke-6 ini. Masih dalam syarat ke-6, terkait dengan syarat ini, ada beberapa jenis-jenis jual beli yang diharamkan yang terkait dengan syarat yang ke-6 ini. Anwa'ul buyu'il muharramah, jenis-jenis jual beli yang diharamkan. Nah, ini sebagai contoh agar kita bisa mengetahui kapan syarat-syarat jual beli itu hilang, maka terjatuh kepada larangan dalam al-buyu' yang menyebabkan jual beli itu menjadi jual beli yang terlarang dan tidak sah. Nah, menyebabkan tidak sah. Oleh karena itu, satu perkara yang penting dalam bab jual beli al-buyu' ini untuk mengetahui syarat-syarat tersebut. Ya, para ulama mereka menyebutkan kaidah al-ibratu fi babil ibadat bima fi dhannil mukallaf la fi nafsil amr. Yang menjadi ibrah pada bab ibadah itu sesuai persangkaan al mukallaf. Nah, bukan pada hakikat perkaranya. Wal ibratu fi babil muamalat bima fi nafsil amr la fi dhannil mukallaf. Yang menjadi ibrah pada bab muamalah salah satunya jual beli, itu bima fi nafsil amr, pada perkaranya, hakikat perkaranya. Kalau hakikat perkaranya salah, hukumnya salah, dinyatakan salah, meskipun yang melakukannya menyangka itu benar, meskipun yang melakukan menyangka itu sah, sama-sama ridho misalnya. Tetapi ketika hakikat perkaranya itu salah, maka bab muamalah dinyatakan bahwa hukumnya salah. Nah, dan menyebabkan tidak sah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Di antara jenis-jenis jual beli yang diharamkan, bai'ul mulamasah. Bai'ul mulamasah, jual beli dengan al-mulamasah. Lamas yakni menyentuh. Yakni sekedar dia menyentuh itu menjadi akad baginya. Namanya bai'ul mulamasah. Naam. Yang kedua, bai'ul munabadah. Bai'ul munabadah, jual beli dengan melempar. Ya. Sekedar si penjual melemparkan barang yang dia jual ke pembeli, maka itu telah terjadi akad dan telah sah. Naam. Menurut mereka. Ini ma'asyiral ikhwah azan wazakumullah, jual beli yang terlarang. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah, hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-munabadhah. Wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu bil bay' ila rajulin qabla an yuqallibahu ay yanzura ilayhi. Yaitu seseorang melemparkan pakaiannya untuk dijual kepada orang lain sebelum orang itu melihatnya, membolak-balikannya atau melihat kepadanya. Nah, sebelum dia lihat, dia lempar, ketika jatuh lemparan pakaian itu kepada si pembeli, maka harus terjadi akad dan telah selesai akad tersebut. Nah, tanpa dia melihat, nah, sekedar dilempar. Nabi SAW melarang ini. Ini menunjukkan bahwa ini salah satu jual beli yang ada di zaman sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam datang melarangnya. Wa naha 'anil mulamasah, dan beliau melarang dari al mulamasah. Jual beli dengan menyentuh. Wal mulamasah lamsu tsaubi wa la yanzuru ilaih. Yaitu menyentuh pakaian yang hendak dibeli, ya, dengan tanpa melihat kepadanya. Nah, sekedar menyentuh, maka itu sudah terjadi pembelian. Sudah terjadi pembelian tanpa melihat. Ini pun jual beli yang terlarang. Nah, padanya terdapat gharar, jahalah. Kita sudah sebutkan bahwa muamalah yang terlarang itu berputar atau berkisar di antara tiga sebab. Yang pertama riba, yang kedua zulm wa dharar, adanya kezaliman, kemudaratan. Yang ketiga, al-gharar wal-jahalah. Jahalah. Nah, adanya ketidakjelasan. Nah, di antara illah yang ada pada larangan ini adalah al-jahalah wal-gharar. Ketidakjelasan. Bisa dia mendapatkan pakaian yang baik, sehingga dia mendapatkan keuntungan. Bisa pula dia mendapatkan jenis yang buruk, yang jelek, sehingga dia tertimpa kerugian. Nah, sehingga ada pertaruhan padanya, ada jahalah. Islam datang melarangnya. Jenis yang ketiga dan keempat, bai'ul hasati wa bai'ul gharar. Bai'ul hasat, jual beli dengan lemparan. Ya, jual beli dengan lemparan. Yang keempat, bai'ul gharar, jual beli al-gharar, sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini jenis yang ketiga dan keempat dari jual beli yang diharamkan. Jual beli lemparan. Dalam riwayat al-Imam Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar." Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai'ul hasat, jual beli dengan lemparan. Dia menjual misalnya sebidang tanah. Saya jual kepada Anda sebidang tanah ini dengan harga sekian, 100 juta misalnya. Jaraknya berapa? Sekadar lemparan batu ini, lalu dilempar. Apakah si penjual atau si pembeli yang melempar? Nah, kapan jatuhnya lemparan itu, maka itulah ukuran tanah tersebut dibeli dengan harga yang tadi disebutkan. Nah, ini ada gharar, ada jahalah. Bisa banyak, bisa pula sedikit. Bisa lemparannya kuat sehingga dia mendapatkan tanah yang luas. Bisa pula lemparannya lemah sehingga dia mendapatkan tanah yang kecil. Nah, ataukah misalnya contoh yang lain, barang-barang yang diperdagangkan ditata di depan, kemudian pembelinya membeli dengan lemparan, bayar tiket lemparnya sekian, misalnya 50 ribu, lalu Anda melempar. Nah, yang mana kena lemparan tersebut, maka itulah yang Anda beli dengan harga 50 ribu tadi. yang disusun tersebut, barang-barang yang disusun banyak, ya, ada motor misalnya, ada baju misalkan, ada sepatu, ada pula misalnya minuman gelas, ada pula misalnya pulpen, naam, macam-macam, nilainya berbeda-beda. Naam, ada yang di bawah 50, ada yang di atas 50, bahkan berkali-kali lipat. Naam, kemudian dia melempar. Ada kemungkinan dia mendapatkan yang bagus, yang mahal, sehingga dia beruntung. Ada pula kemungkinan dia mendapatkan yang jelek, yang murah harganya, di bawah 50 ribu, sehingga dia tertimpa kerugian. Nah, maka yang seperti ini terlarang. Nah, yang seperti ini terlarang. Nah, semisal dengan ini pula, misalkan ada bentuk-bentuk penjualan yang di situ ada semacam pertaruhan semacam ini, ya. Nah, ada beberapa susunan di situ ada tertulis angkanya, atau di dalam makanan itu ada beberapa angka, nomor-nomor yang mengarah kepada hadiah-hadiah yang sudah disebutkan, yang sudah ditetapkan. Nomor satu hadiahnya ini, nomor dua hadiahnya ini, misalkan. Lalu kemudian dia mengambil salah satunya dengan pembayaran yang sama. Nah, bisa kemungkinan dia mendapatkan nilai yang banyak, yang bagus, mahal, beruntung dia. Bisa pula dia mendapatkan nilai yang rendah, sehingga rugi dia. Atau bisa pula dia tidak beruntung, Anda kurang beruntung. Nah, misalnya, sementara harga yang dibeli itu, barang yang dibeli itu sesuatu yang tidak senilai dengannya. Nah, yang menjadi inti maksud dari pembelian tersebut adalah hadiahnya, apa yang tersimpan di baliknya. Ini semua masuk dalam bai'ul hasad. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Sekali lagi kita menyebutkan bahwa larangan-larangan yang disebutkan dalam syariat ini terhadap beberapa jenis muamalah tersebut, itu menunjukkan bahwa muamalah itu diharamkan. Pertama, yang kedua, bahwa muamalah itu apabila dilakukan, maka muamalah itu tidak sah, jual belinya tidak sah, batil, mengambil harganya, memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan itu diharamkan. Nasallallahu alaihi wasallam lana wa lakum. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakum, menunjukkan pentingnya untuk seseorang memahami tentang al-buyu'. Wa an bai'il gharar, dan Nabi SAW juga melarang dari bai'ul gharar, jual beli al-gharar, sesuatu yang tidak jelas, ya. Naam. Ya, sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang ada pertaruhan untung ruginya di situ, seperti yang kita sebutkan tadi dan contoh-contoh yang lain. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakum. Kalau diistilahkan seperti membeli kucing dalam karung. Nah, kucing enggak boleh dibeli. Atau khilaf terjadi padanya. Yang jelas ini ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang di situ ada pertaruhan antara menguntungkan atau merugikan, itu sesuatu yang terlarang. Kemudian yang kelima, bai'u habalil hablah, bai'u habalil habalah, jual beli al habalul habalah. Habalul hablah, habalul hablah telah kita sebutkan kemarin. Ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah SAW naha an bai'i habalil hablah. Rasulullah SAW melarang dari jual beli habalil hablah. Jual beli habalil hablah itu ada dua penafsiran. Yang pertama, jual beli dengan pembayaran di waktu melahirkannya seekor unta. Di waktu melahirkannya seekor unta, antara penjual dan pembeli mereka melakukan transaksi jual beli, kemudian memberikan persyaratan atau ketetapan bahwa pembayaran barang ini itu akan dibayar ketika unta ini melahirkan. Melahirkannya kapan? Untanya masih kecil misalkan. Melahirkannya kapan? Gak tahu, setahun atau dua tahun. Nah, mungkin juga dia tidak melahirkan, sehingga ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, syarat yang sebelumnya, bahwa harga, syarat yang keenam ini, bahwa harga pembayaran tersebut atau waktu pembayaran tersebut itu sesuatu yang harus ditetapkan, ya. Jangan sampai batasan waktu yang tidak diketahui sehingga akan terjadi perselisihan kapan dibayarkan. Seperti dalam tafsir yang pertama ini, habalil habala. Nah, dibayar sampai batasan waktu yang tidak ditentukan sehingga berselisih antara penjual dan pembeli. Nah, ada tafsir yang kedua bahwa harga dari penjualan tersebut adalah janin dari unta yang hamil. Nah, dia membeli satu barang, saya beli barang ini, anggap misalnya motor. Nah, saya beli motor ini, harganya adalah janin yang digandung oleh unta ini. Nah, itu ada gharar, jahalah padanya. Bisa unta ini melahirkan hidup, bisa pula mati, kalau mati dia rugi. Bisa pula melahirkannya itu satu ekor atau dua ekor. Nah, jantan atau betina. Nah, ini semua kan berbeda harga-harganya. Sehingga ketika pembayarannya dengan sesuatu yang tidak jelas, maka ada al-gharar padanya. Dan itu terlarang. Nah. Yang berikutnya. Bai'ul madamin wal malaqih. Jual beli al-madamin. Madamin itu janin atau keturunan induk betina dari hewan, ya. Padahal belum ada keturunannya. Nah, ada hewan betina. Lalu antara penjual dan pembeli melakukan akad untuk menjual atau membeli janin dari hewan betina tersebut atau anak keturunan dari hewan betina tadi. Mungkin kuda, mungkin sapi, nah, dan seterusnya. Nah, dibeli. Nah, padahal ada beberapa kemungkinan yang telah kita sebutkan, ada jahalah padanya, makanya terlarang. Jenis yang kedua, malaqih, yakni yang jantan. Kalau tadi yang betina, al-malaqih ini yang jantan. Menjual, nah, keturunan dari jantan tersebut. Ya, dari yang jantan tersebut. Termasuk pula padanya, bagian darinya, ya, sebagian mereka menyebutkan ini jenis yang lain, yakni airnya dari si jantan tadi, ya. Nah, apa yang keluar dari perkawinannya, nah, dengan si betina, itu yang dijual, itu yang dijual. Ini semua adalah jenis jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an asbil fahl. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari asbil fahl, yakni anaknya al-fahl, jantan. Ya, maksudnya keturunannya, yakni dari benihnya. Nah, si jantan tadi. Dia memiliki induk jantan, misalnya hewan jantan, apakah misalkan ayam ataukah sapi, kuda misalkan atau apa saja. Lalu dia menjualnya kepada yang lain yang memiliki betina. Saya jual. Nah, ya, benih bibit dari si jantan ini. Nah, ya, dan seterusnya. Ini ada al-gharar padanya. Ya, barang yang diperjualbelikan itu sesuatu yang tidak jelas. Padahal kita menyebutkan syarat yang keenam itu harus jelas barang yang diperjualbelikan. Yang ini tidak jelas. Bisa jadi-jadi, ya, hasil perkawinannya itu kemudian menghasilkan, bisa pula gagal. Bisa pula gagal sehingga ada bentuk pertaruhan, sesuatu yang tidak jelas apa yang diperdagangkan. Makanya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dijual belikan, demikian pula tidak boleh untuk disewakan. Nah, tidak boleh untuk disewakan karena sesuatu yang tidak jelas apa yang diperjual belikan tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, nahar Rasulullah SAW an bai'i dharabil jamal. Nabi sallallahu Rasulullah SAW melarang dari jual beli dharabil jamal, ya, perkawinan dari unta. Nah, sekali kawin berapa, dua kali kawin berapa, nah, misalnya dijual. Ini kan ada, nah, jahalah pada barang yang diperjual belikan. Bisa jadi hasil perkawinan tersebut bisa pula gagal. Sesuatu yang tidak jelas sehingga dilarang oleh Nabi SAW menunjukkan jual beli tersebut tidak sah. Para ulama ketika menyebutkan permasalahan, sebelum kita lanjut, bagaimana kalau dia menginginkan untuk meminjamkan saja. Kamu punya induk betina, sapi betina, saya punya jantan, ya sudah saya pinjamkan ke kamu biar nanti bisa menghasilkan induk betina itu, misalkan. Nah, dia ingin meminjamkan, apakah boleh? Jawabannya boleh. Para ulama rahimahumullahu taala menyatakan hukum meminjamkan si jantan kepada pemilik hewan betina tersebut untuk diadakan perkawinan itu hukumnya boleh dengan tanpa adanya imbalan, tanpa adanya persyaratan di awal. Seperti dipermisalkan seperti seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan tanpa adanya persyaratan, adanya imbalan, balas jasa atau bunga darinya. Nah, dalam riwayat At-Tirmidzi hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan min kilabin sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahal fanahahu. Ada seseorang dari Banu Kilab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asbil fahal, bibit benih dari hewan jantan. Ya, bolehkah untuk diperjualbelikan? Fanahahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Faqal, orang itu kembali bertanya, ya Rasulullah, inna nutrikul fahal fanukrama. Ya Rasulullah, fanukramu. Sesungguhnya kami memberi pinjaman hewan jantan itu untuk dilakukan perkawinan dengan si induk betina. Fanukramu, lalu kami diberikan hadiah. Apakah hadiah ini boleh diterima atau tidak? Nah, ya, padahal awalnya tadi tanpa syarat, sekedar meminjamkan saja. Lalu kemudian seorang diberikan hadiah dengannya. Farakhasalahu fil karamah. Maka Nabi SAW memberikan rukhsah, memperbolehkan dalam hal hadiah tadi, karamah tadi. Mungkin dia ingin berbuat baik, membalas jasanya, memberikan pinjaman, diberikan. Nah, maka Nabi SAW memperbolehkannya. Nah, kemudian yang ke berikutnya termasuk jual beli yang dilarang dalam bab ini, bai'ut thimar qabla budu'i salahiha. Menjual buah sebelum nampak kematangannya. Menjual buah sebelum nampak kematangannya. Telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya bahwa ya, hal ini terlarang. Nabi SAW beliau melarang untuk memperjualbelikan buah ats-tsimar qabla budu'i salahiha. Sebelum nampak kesolahannya. Solahnya ya maksudnya kematangannya. Siap untuk dipetik, siap untuk dimanfaatkan. Kalau itu buah dengan memerah, menguning, ya. Kalau itu biji-bijian dengan berisi, semacam padi atau gandum sudah berisi, baru boleh untuk diperjualbelikan. Ini menunjukkan bahwa apabila seorang memiliki buahan atau biji, ya, nam seperti padi atau gandum dan semisalnya, jangan dia memperjualbelikannya sebelum nampak solahnya, kematangannya. Nah, jangan masih kecil misalnya sudah dia jual. Ini dilarang oleh Nabi SAW menyebabkan akadnya tidak sah. Nah, para ulama mereka menyebutkan seperti yang sudah disinggung si pertemuan sebelumnya, diperbolehkan untuk menjual buah sebelum nampak kematangannya pada beberapa keadaan. Keadaan pertama, apabila yang menjadi inti jual beli tersebut adalah pohonnya, bukan buahnya. Buahnya hanya mengikuti saja. Yang menjadi inti pohonnya, saya beli pohon durian ini, saya beli pohon mangga ini, saya beli pohon kurma ini, dan seterusnya. Nah, maka yang menjadi inti adalah pohonnya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah, man ba'a naklan qad ubbirat, na'am, fa samaratuhu lil ba'i illa yashtaritahu al mubta', au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, siapa yang membeli pohon kurma dalam kondisi telah dilakukan penyerbukan, ya, maka buahnya nanti milik si penjual kecuali telah dipersyaratkan oleh si pembeli. Ini menunjukkan bahwa boleh untuk membeli pohon yang telah dilakukan penyerbukan padanya, ya, apabila yang diinginkan pohonnya bukan buahnya. Nah, seseorang misalnya beli bibit mangga, beli pohon mangga bibitnya, tapi subhanallah sudah ada buahnya, mangganya masih muda. Nah, beli pohon rambutan, sudah ada buahnya, 1-2. Beli pohon sawo, sudah ada buahnya, 1-2 sedikit. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, beberapa ketentuan dari bai'ut thimar qabla budu'i salahiha. Nah, dan itu juga masuk padanya beberapa macam, ya. Di antaranya al-mukhadarah, bai'ul mukhadarah. Nah, mukhadarah itu kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak pengelola, ya, pemilik lahan, pemilik modal dengan pihak pengelola yang bekerja, yang mengelolanya, dengan pembagian pada tempat-tempat tertentu, ya, tempat ini milik saya, tempat sana milik Anda. Nah, ya, tempat ini yang sebelah sini ini nanti hasilnya buat saya, yang sebelah sana ke sana itu hasilnya milik Anda. Nah, ini terdapat jahalah padanya, ini tidak diperbolehkan. Demikian pula mu'awamah, jual beli dalam jangka waktu tahunan, setahun, dua tahun, tiga tahun, namun tidak ditentukan kadarnya. Saya beli hasil panenan kebun durian ini untuk jangka waktu 3 tahun, harganya sekian. Nah, pokoknya 3 tahun itu milik saya, ini harganya saya sudah bayar. Saya beli hasil panenan padi pada sawah ini, ya, hasil panenan sawah ini berupa padi untuk jangka waktu 3 tahun, ya, dengan harga sekian, diberikan harganya di awal, misalkan. Setiap tahunnya itu hasilnya milik saya. Di situ ada untung rugi. Bisa dia mendapatkan hasil panenan melimpah sehingga dia mendapatkan banyak keuntungan. Bisa pula gagal panen misalnya atau sedikit panennya sehingga dia mendapatkan kerugian. Ini tidak diperbolehkan, terlarang. Nabi SAW beliau melarang. Bai'ul mu'awamah. Jenis contoh yang lain dari jenis-jenis jual beli yang diharamkan, bai'u ma laisa indahu. Bai'u ma laisa indahu, jual beli sesuatu yang tidak dia miliki. Jual beli sesuatu yang tidak dia miliki. Nabi SAW beliau menyatakan, la, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, la tabi' ma laisa indak, jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Nah, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, ini terdapat jahalah padanya, sesuatu yang tidak jelas. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki itu banyak macam. Di antaranya, menjual sesuatu yang tidak dia punyai, gak ada sama dia, dia jual. Nah, menipu dia, ya. Nah, bukan punya dia barang itu, kemudian dia jual, ini terlarang. Atau dia menjual sesuatu sebelum sudah dia miliki tetapi belum dia qabad, belum dia miliki secara sempurna. Nah, dia beli sesuatu di toko, saya beli barang ini di toko, sudah menjadi miliknya tetapi belum dia pindahkan ke tempatnya dia. Lalu dia menjual barang tersebut ke pihak yang lain. Nah, sebelum dia miliki secara sempurna, ini juga terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang menjual barang-barang yang dibeli kembali setelah ia beli, setelah ia miliki, sampai dia hatta yaqbidahu, sampai dia mengqabadnya, menguasai secara sempurna. Taib, ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, beberapa jenis-jenis jual beli yang diharamkan. Ini semua kembali kepada syarat yang keenam yang kita sebutkan tadi, dan juga mungkin syarat tambahan yang lain, tapi pembahasan kita syarat yang keenam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan, demikian pula harga pembayaran barang tersebut, itu sesuatu yang telah jelas baik bagi pihak penjual, demikian pula bagi pihak pembeli. Jelasan itu dengan dilihat langsung atau dengan pensifatan yang jelas. Tapi beberapa permasalahan terkait dengan syarat yang keenam ini. At-tas'ir. At-tas'ir. At-tas'ir itu menetapkan harga. Nah, menetapkan harga namanya at-tas'ir. Nah, di mana ditetapkan harga tertentu untuk barang-barang sehingga harga ini tidak boleh naik. Nah, di mana pemilik barang tersebut tidak dizalimi dan para pembeli tidak dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuan. Nah, itu at-tas'ir. Apa hukum at-tas'ir? Penetapan harga, ya, ditetapkan harga barang ini sekian, gak boleh lebih dari harga ini. Itu namanya tas'ir. Nah, apa hukum at-tas'ir? Ahlul ilmi mereka menyebutkan bahwa hukum at-tas'ir itu ada dua macam. Yang pertama diharamkan. Yang pertama diharamkan. Kriteria at-tas'ir ini diharamkan apabila idza tadhammana dhulman nas. Apabila terkandung padanya bentuk mendzalimi manusia. Mendzalimi orang. Nah, ditetapkan harganya. Nah, ada pihak yang terzalimi dengan ketetapan harga itu. Atau ikrahum bighairi haqqin la yardawnahu. Memaksa mereka dengan sesuatu tanpa hak yang tidak mereka ridhai. Memaksa mereka dengan sesuatu yang tanpa hak, tanpa mereka ridhai. Nah, ataukah terkandung padanya man'ahum bima mimma abahahallahu lahum. Mencegah mereka dari sesuatu yang Allah bolehkan, Allah halalkan untuk mereka. Nah, Allah halalkan untuk mereka keuntungan, kemudian ditahan, dicegah keuntungan itu dengan ditetapkan harga barang tadi. Ini menjadikan at-tas'ir itu diharamkan. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ghala si'ru 'ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Meninggi harga-harga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harga-harga barang itu meninggi, naik. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, tetapkan harga barang itu untuk kami." Agar yakni pihak penjual itu tidak lagi terus menaikkan harga sehingga semakin melambung harga itu. Tetapkan ya Rasulullah harga itu sehingga tidak naik, tidak melonjak, tidak membebani manusia. Nah, mungkin karena barang ini dibutuhkan sehingga pembelinya misalnya menaikkan harga, naikkan terus tinggi sampai tinggi misalnya. Nah, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tetapkan harga itu untuk kami." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallahu wal musa'iril qabidul basitur razik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan harga, yang menguasai, yang membentangkan rizki. "Wa inni la'arju an alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin bidamin awala malin." Dan sesungguhnya aku berharap ketika aku bertemu dengan Rabbku, aku tidak memiliki, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan satu kezaliman pun, baik terkait permasalahan darah ataukah harta. Nah, yakni Nabi SAW tidak mau menetapkan harga tersebut karena beliau khawatir akan menzalimi manusia di saat itu, sehingga beliau akan bertemu dengan Allah dalam kondisi ada tuntutan dari sebagian mereka terhadap kezaliman yang dilakukan. Maka Nabi SAW meninggalkan. Ini bentuk tas'ir yang diharamkan, gak boleh. Jenis yang kedua, at-tas'ir yang diperbolehkan. At-tas'ir yang diperbolehkan. Nah, ya, at-tas'ir yang diperbolehkan itu, kata para ulama, bila terpenuhi dua syarat. Dua syarat. Atau sebelumnya, sebelum kita sebutkan dua syarat tadi, At-tas'ir diperbolehkan, penetapan harga itu diperbolehkan apabila kemaslahatan manusia tidak dapat terwujud kecuali dengannya. Kemaslahatan manusia tidak dapat terwujud kecuali dengannya. Ya. Seperti misalnya para pemilik barang mencegah dari menjual barang tersebut kecuali dengan harga yang tinggi. Para pemilik barang mencegah dari menjual harga barang tersebut kecuali dengan harga yang tinggi. Nah, ini ketentuan dari tas'ir yang diperbolehkan. Nah, para ulama mereka menyebutkan ada dua syarat. Syarat yang pertama, an yakuna tas'ir fi mahajatuhu amatun li jami'in nas. Bahwa penetapan harga tersebut pada jenis barang yang kebutuhannya itu umum untuk semua manusia. Ya, kebutuhannya itu umum, kebutuhan pokok umum, manusia sangat butuh kepadanya. Nah, bukan yang hanya dibutuhkan sebagian pihak saja. Bukan hanya dibutuhkan oleh sebagian pihak, tetapi kebutuhan yang sifatnya umum. Li jami'in nas, semua manusia membutuhkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, ayyakunal ghala liqillatil ardi liqillatil ard au kasratit talab. Bahwa ketinggian harga tersebut, mahalnya barang tersebut itu disebabkan sedikitnya barang atau banyaknya permintaan. Ya, tingginya harga tersebut itu disebabkan barang itu sedikit sehingga menjadi tinggi naik, atau terlalu banyak permintaan karena banyak yang mencari, banyak yang meminta, mencari, ingin membelinya sehingga naik harganya tinggi. Nah, itu syaratnya. Artinya kalau pada jenis barang yang bukan kebutuhan keumuman manusia, tidak bisa ditetapkan tas'ir, nilai barang itu tidak bisa ditetapkan satu harga, atau tidak ada ketetapan harganya. Kalau barang itu dibutuhkan tidak kepada semua orang, tapi per golongan atau per pihak tertentu saja. Nah, ataukah memang nilai barang itu memang sudah tinggi. Nah, bukan karena sedikitnya barang, bukan pula karena banyaknya pihak yang mencari, tapi memang tinggi nilainya. Nah, ya, mobil misalnya. Nah, ini dibutuhkan tidak, ini adalah kebutuhan tidak setiap orang. Nah, kemudian juga nilainya memang tinggi, tidak bisa ditetapkan dengan satu ketetapan harga tertentu. Nah, taip, ini at-tas'ir. Yang berikutnya termasuk dari permasalahan ini, al-ihtikar. Al-ihtikar, kalau diterjemahkan ihtikar itu menimbun barang. Ya, syira'un lisila' allati yahtajuha an-nas wa habsu wa habsuha litaqilla bainan nasi fatartafi'a si'ruha. Membeli jenis barang yang dibutuhkan manusia lalu menahan, menimbun agar kemudian barang itu sedikit di antara manusia, di tengah-tengah manusia, sehingga meninggi harganya. Ya, dia beli, mungkin dia beli banyak, kemudian dia simpan, timbun dulu. Nah, tahan dulu. Nah, ya, nanti kalau sudah barang ini sedikit, harganya pasti melonjak naik, baru saya jual. Nah, ini namanya al-ihtikar. Al-ihtikar. Para ulama mereka menyebutkan hukum al-ihtikar ini ada dua macam. Ada yang diharamkan, ada yang boleh. Hukum ihtikar itu ada dua macam. Ada yang diharamkan, ada yang boleh. Jenis yang pertama yang diharamkan, yaitu fi qutil adamiyin. Jenis menimbun barang setelah dia beli, kemudian dia tahan, itu pada qutul adamiyin, makanan pokok. Pada makanan pokok. Makanan pokok ini dibutuhkan oleh setiap orang. Ketika ditimbun, ya, itu menyebabkan kesulitan bagi manusia. Nah, kesulitan bagi manusia. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, Al-Hakim dalam Mustadraknya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dihasankan sanadnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadith Abu Umama radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yahtakira ta'am. bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang an yahtakira ta'am, dari menimbun makanan. At-ta'am, ya, menimbun, menimbun makanan. Naam, ihtikar. Dalam riwayat al-Imam Muslim, hadis Ma'mar ibn Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan la yahtakiru illa khati'un, tidaklah orang yang melakukan menimbun makanan. Tahu menimbun ya? Saya bahasakan menimbun ini paham. Bukan tanah yang ditimbun, tapi barang yang dibeli, ditahan, kemudian meninggi harganya untuk kemudian nanti dia jual mendapatkan keuntungan. La yahtakiru illa khati', kata Nabi SAW, tidaklah yang melakukan ihtikar ini, menimbun barang untuk kemudian meninggi harganya, illa khati', kecuali seorang yang berdosa, bersalah. Nah, berarti dia melakukan sesuatu yang diharamkan, gak boleh. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah. Para ulama yang lain, kita masih pada jenis yang pertama, jenis ihtikar yang diharamkan. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau mengatakan ihtikar yang diharamkan ini itu bila terkumpul tiga syarat. Ini menimbun barang yang diharamkan itu bila terpenuhi tiga syarat. Apabila ada tiga syarat ini, maka barang itu menjadi barang yang diharamkan. Melakukan timbunan barang tersebut itu dilarang, diharamkan. Pertama, an yashtariya, barang itu didapat dengan dia beli, dia membeli barang itu. Nah, keluar dari ini, kalau dia mendapati barang itu dengan pemberian, ya, atau warisan misalnya, nah, atau sedekah misalkan, dan yang lainnya bukan dengan cara dia dibeli, dia membeli, maka tidak ada masalah, dia tahan, nanti kalau sudah meninggi harganya baru dia jual. Nah, itu keluar. Yang kedua, ayyakun al-mushtara qutan, bahwa yang dibeli itu adalah qut, makanan pokok setempat. Makanan pokok setempat. Naam. Ya. Yang ketiga, an yudayyiqa 'ala an-nasi bi syira'ihi, bahwa menyusahkan manusia dalam hal membelinya, ya, manusia mengalami kesulitan dalam hal membelinya. Ketika dia menimbun, menahan tersebut, manusia kesulitan, ya, untuk membelinya. Susah, barangnya langka, dijari-jari nggak ketemu. Nah, maka termasuk dalam larangan ini. Artinya kalau barang itu barang yang mudah untuk didapat, barang yang banyak, cuman dia memang membeli, dia tahan, dia simpan dulu, nanti dia jual berikutnya, barangnya di mana-mana ada, nah, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Ya, larangan ini berlaku bagi barang yang ketika dia menimbunnya, menahannya, itu menyusahkan manusia, menyusahkan orang. Barangnya langka, dijari-jari enggak ketemu. Ya. Dijari-jari tidak ketemu. Padahal itu barang yang sangat dibutuhkan, kebutuhan mereka sehari-hari, kebutuhan pokoknya. Nah, ya. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah, sehingga terlarang. La yahtakiru illa khati, kata Nabi SAW, tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali seorang yang bersalah, berdosa. Nah, jenis yang kedua, jenis ihtikar yang diperbolehkan, jenis menimbun barang yang diperbolehkan, jaiz hukumnya, boleh. Wa huwa fil asya'i allati la ta'ummul hajatu ilaiha, yaitu pada jenis-jenis barang yang tidak umum dibutuhkan, kebutuhan terhadapnya itu bukan kebutuhan yang umum sifatnya, ya. Nah, disebutkan di sini seperti pakaian, minyak, madu, ya, nah, hewan dan semisalnya. Nah, ya, selain itu, selain dari sesuatu yang dibutuhkan manusia, boleh untuk dia tahan. Dia misalkan contoh beli emas. Wah, ini emas lagi murah ini, saya beli dulu. Beli banyak-banyak, kemudian dia tahan, dia timbun, tiba-tiba emas meninggi harganya, dia jual. Apa hukum menimbun tadi? Tidak termasuk dalam ihtikar, itu boleh, emas tidak dibutuhkan setiap orang, bukan makanan pokok. Nah, dan yang semisalnya. Naam. Taib. Ini masyaallah ikhwan azan wa zakumullah yang bisa kita sebutkan, masih tersisa 10 menit untuk kita beristirahat sambil kita menanti pelajaran berikutnya. Masih ada tersisa beberapa jenis-jenis beberapa permasalahan lagi terkait dengan syarat yang keenam sebelum nanti insyaallah kita masuk pada syarat yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab, mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.